Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati. Yang sama-sama kita doakan, yang sama-sama kita cintai, dan yang sama-sama kita tauladani, Ibunda tercinta Al-Hubabah Al-Sharifah Al-Mukarramah Khadijah bintul Habib Muhammad Al-Hinduan Hafidhahullah wa ra'ah. Tidak lupa kepada seluruh syaraif, terutamanya adik-adik daripada ayahanda saya Sharifah Thayyibah Baharun, Sharifah Maimunah Baharun, dan juga semua para syaraif yang saya tidak sebutkan satu persatu, semua para undangan, semua para ustazat, dan semua anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini, walaupun penat luar biasa, karena dari pagi kami menghadiri kuliah di Malang dan juga persiapan untuk ujian kualifikasi. Tapi begitu berada di kursi ini, maka hilang segala macam penat, hilang segala rasa capek, karena ada sebuah tujuan, sebuah keinginan untuk mengungkap suatu misteri. Dan pantas kalau seumpama kita semuanya duduk bersama-sama dengan hening dan juga bersama-sama dengan khusyuk dan tawadhu menunggu sampai datang tiba waktunya. Karena yang akan diungkap ini adalah sebuah rahasia yang seharusnya pantas untuk diseminarkan. Seminar-seminar yang ada, yang dibuat oleh fakultas-fakultas, almamater-almamater perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga tinggi pemerintah dan juga swasta, sebenarnya itu adalah merujuk kepada sesuatu yang bisa jadi pasti, bisa jadi tidak, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi yang kita seminarkan sekarang ini bukanlah seminar biasa, karena seminar yang akan kita laksanakan, yang akan kita kupas dengan tuntas insyaallah, dan yang akan kita bahas adalah terkait dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau satu-satunya nabi yang begitu mencintai umatnya, berkorban untuk umatnya, baik harta, benda, bahkan nyawanya sekalipun untuk umatnya, yang tidak pernah luput daripada perhatiannya segala hal yang terkait dengan apapun selama hal itu berkenaan dengan umatnya. Dari mulai syariah terkait dengan kebersihan badan sampai kebersihan hati, terkait dari rumah sampai ke pasar, terkait dari mulai anak kecil sampai dewasa dan bahkan sampai tua, terkait dengan kehidupan, bahkan setelah kematian, semuanya sudah dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas jikalau beliau bersabda, Inni taraktukum alal mahajjatil baydo, layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wa dhal. Ya, artinya aku telah tinggalkan kalian di dalam syariat yang telah aku bawa kepada kalian dalam keadaan jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya, bagaikan batu yang sangat putih tanpa ada noda. Siapa, bahkan beliau mengatakan, malamnya pun dalam keadaan seperti siang. Tidak ada malam, tidak ada gelap, tidak ada samar, tidak ada keraguan. Semuanya sudah jelas terbentang. Semuanya sudah jelas diuraikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kemudian beliau mengatakan, La yuzigu anha illa wa dhalla. Tidak ada seorang pun yang melenceng dari jalan itu kecuali pasti dia akan tersesat. Tersesat kepada kesengsaraan, tersesat kepada kegelapan, tersesat kepada kerugian, tersesat kepada terjerumus ke dalam godaan hawa nafsu maupun setan. Semuanya sebabnya apa? Karena kita tidak berjalan di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang terkait dengan rumah tangga itu adalah sebuah kebutuhan biologis setiap manusia. Setiap manusia, baik laki maupun perempuan, di antara orientasi kehidupannya itu adalah mempunyai istri dan anak, mempunyai kehidupan rumah tangga. Bahkan kalau kita melihat pada akhir-akhir ini, kebanyakan problem yang terjadi di masyarakat kita justru problem yang terkait dengan rumah tangga. Baik terkait dengan perceraian, terkait dengan KDRT, terkait dengan kerusakan anak remaja, yang semuanya itu bermuara daripada perkawinan ini. Sehingga bisa dikatakan di sini, kalau seumpama syariat itu sudah dijadikan sebuah landasan di dalam sebuah pernikahan, maka yang pasti terjadi dan terlaksana adalah baiti jannati. Itulah makanya tajuk ini sangatlah bagus dan tepat, karena kalian semuanya calon-calon istri solihah, calon-calon ibu rumah tangga. Kalian semuanya adalah calon-calon tauladan bagi setiap keluarga, setiap warga, dan setiap kaum muslimat serta para remaja, remaja muslimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya untuk kita menghadirkan atau mencanangkan, memplanning rumah tangga yang berwujud baiti jannati itu sebenarnya tidak sulit. Kita akan jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya dan apa yang harus dilakukannya. Tapi semuanya itu kembali kepada satu. Apa itu? Firman Allah yang berbunyi dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanatukullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang beriman, para kaum mukminin, hendaklah kalian semuanya beriman dan bertakwalah kepada Allah serta berkatalah dengan perkataan yang lurus. Karena sesungguhnya mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti mereka akan mendapatkan kesuksesan dalam segala hal, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berpendidikan, dalam kehidupan berbisnis. Semuanya akan mendapatkan fauzan azimah, yang artinya adalah kesuksesan dalam segala hal. Kuncinya satu, yaitu kita kembali kepada syariat, dan itulah arti daripada bertakwa kepada Allah. Cuma masalahnya sekarang ini, kenapa sih kaum muslimin itu menjauh daripada sumber kebahagiaan, sumber keamanan, sumber kesejahteraan, sumber kesentosaan? Nah ini pertanyaannya. Nabi Muhammad sudah jelas misi dan visi kehidupan beliau, terutusnya beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, itu adalah membawa kepada seluruh umatnya, pemeluk agamanya, yang menerapkan dan melaksanakan syariatnya, menuju kepada kebahagiaan, kesejahteraan, kesentosaan, dan juga keamanan. Itu tujuan Nabi. Tapi tatkala kita sudah jauh daripada Nabi, profesor yang mana, doktor yang mana, orang pintar yang mana, yang bisa membawa kebahagiaan, yang ternyata semua yang dikatakan oleh mereka, menurut pikiran mereka, kepintaran mereka dan sebagainya, semua itu meleset daripada sistem yang ada. Satu pertanyaan yang harusnya kita tanya kepada diri kita masing-masing, dan hendaknya kita renungkan bagaimana kita menjawabnya. Bisa tidak? Sekarang siang apa malam? Kalau sekarang dibilang siang, berarti harus siap-siap dibawa ke RSC. Malam apa siang? Malam. Ayo coba, siapa profesor, presiden maupun ahli teknologi yang paling canggih, yang paling pintar di dunia bisa mengubah menjadi siang? Ada yang bisa? Yang terjadi, yang berlaku di dalam dunia ini adalah syariatnya Allah dan Rasulnya, sistemnya Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin bisa luput. Jangan mau dibohong-bohongi oleh si pembohong yang paling besar itu, si iblis rahmatullah alaih, dan juga koloni-koloninya. Ini sebabnya itu karena iblis itu. Kalau semuanya ikut Nabi Muhammad, nikmat. Kalau semuanya ikut Nabi Muhammad, semuanya bahagia. Kalau semuanya ikut Nabi Muhammad, demi Allah semuanya sejahtera. Kalau semuanya ikut Nabi Muhammad, maka semuanya akan aman. Tapi ya beginilah, yang namanya manusia itu memang diciptakan Allah Ta'ala untuk diuji. Makanya ada ujian hawa nafsu, ada ujian setan, ada ujian godaan, godaan cinta dunia, cinta jabatan, cinta harta, cinta wanita dan sebagainya. Semua itu adalah cobaan-cobaan yang Allah ingin tahu bagaimana kita itu konsisten enggak, komit enggak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita merasa heran, kok bisa sih pejabat ada yang seperti itu, melecehkan Al-Qur'an, melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang katanya ulama, kemana-mana pakai peci, tapi dia itu menghormat dan membela seorang yang durjana. Aku bisa semacam itu, jangan heran. Kenapa? Setan itu ada, iblis itu ada. Jangan pernah heran dengan hal yang semacam ini terjadi, terus akan terjadi. Sebagaimana di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, begitu pula ada zaman Nabi Ibrahim ada Namrud. Maka di zaman Nabi kita Muhammad SAW juga ada yang namanya mereka-mereka ulama su itu ada. Orang-orang durjana itu tetap ada. Oleh karena beruntung kalian yang belajar dan mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Berarti kalian itu adalah orang-orang yang akan terpilih untuk menjadi seorang yang bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Dan kita bakal pastikan, silahkan. Ustaz menantang kepada semua orang, silahkan. Di dalam hal apapun, kalau kita menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam pemerintahan, dalam kekeluargaan, dalam bermitra kerja, dalam bermasyarakat, dalam bertani, kalau kita benar-benar menjalankan syariat, maka pasti berhasil, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Pasti bahagia, pasti bahagia. Percayalah kepada Nabi Muhammad, percayalah kepada ulama Nabi Muhammad, dan mari kita buktikan. Kita ambil contoh-contoh yang simple saja, yang semua kalian akan familiar dengan cerita-cerita yang akan saya sampaikan. Yang maksud dan tujuan kami menyampaikannya adalah supaya kita terkait dengan sang idola, terkait dengan sang figur mulia, terkait dengan seorang wanita yang satu-satunya di dunia enggak ada wanita yang mendapatkan salam langsung daripada Allah kecuali dia. Dia adalah nenek daripada semua para habaib, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wa arda. Siapakah di antara perempuan yang sekarang yang bisa menandingi, bisa menyaingi dia? Siapa? Siapa? Ini adalah sebuah pertanyaan untuk kita katakan, jangan pakai sombong-sombong dengan apa yang kita punya. Kecantikan yang kamu punya, kepiawaian yang kamu punya, kepintaran yang kamu punya, semuanya itu di bawah Sayyidah Khadijah. Kalau kita mengaku bahwasanya kita adalah seorang wanita karir, Sayyidah Khadijah seorang wanita karir yang paling sukses pada zamannya. Dikatakan bahwasanya beliau memiliki tempat tijarah yang ada di kota Makkah sebanyak 11 tempat perniagaan yang paling besar di kota Makkah. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwasanya kekayaan Sayyidatuna Khadijah, kalau seumpama kekayaan orang-orang Quraisy yang ada itu dibandingkan, dikumpulkan, dibandingkan dengan kekayaan Sayyidah Khadijah, maka kekayaan Sayyidah Khadijah mengalahkan semuanya. Ada seorang wanita karir seperti dia sekarang ini? Silahkan cari. Tapi jangan cuma lihat wanita karirnya, jangan cuma melihat kepada sisi materinya, tapi lihat bagaimana. Ini semua Ustaz gambarkan maksud dan tujuannya supaya ayo bandingkan. Apakah kamu merasa lebih baik daripada Syekh Khadijah? Kalau seumpama kamu merasa wajah kamu sangat elok dan cantik, cantikan mana dan elokan mana dari Syekh Khadijah? Syekh Khadijah setelah diceraikan oleh dua suami sebelumnya, maka beliau itu menjadi rebutan orang-orang pentolan-pentolan, pemimpin-pemimpin, bahkan raja-raja di kabilah-kabilah Arab. Tapi beliau tidak mau. Beliau menolaknya. Dan hampir semua orang yang ada di Makkah pada waktu zamannya, semuanya mereka bersatu padu, tidak ada khilaf perselisihan di antara mereka. Mereka menyatakan bahwasanya Syekh Khadijah adalah seorang wanita yang mulia dari segala segi. Kecantikannya sangat elok, kekayaannya sangat luar biasa, makomnya, martabatnya sebagai seorang wanita, dia wanita bangsawan. Kita wanita bangsawan yang mana? Kalau kita merasa diri kita wanita bangsawan, kan beda, itu kan Khadijah. Saya siapa? Emang siapa kamu? Itu Syekh Khadijah. Tapi lihat bagaimana beliau itu dijadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dididik olehnya, dicanangkan oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi seorang manusia termulia di dunia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga, ayo, saya berharap kepada seluruh kaum muslimat untuk menjadikan beliau itu seorang idola, terutama kepada para cucunya Syaraib. Jangan cuma niru, saya kan cucunya Syekh Khadijah. Khadijah itu kan pada waktu dikawin oleh Nabi SAW itu adalah seorang wanita yang sempurna, seorang wanita yang sendirian, gak ada duanya dan sebagainya. Jangan cuma lihat itunya, lihat bagaimana kesempurnaan akhlaknya, lihat bagaimana dia itu bisa mengalahkan dan menjajah cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk siapa cinta Nabi kita Muhammad SAW? Untuk Syekh Khadijah. Dengan apa dia dapatkan? Harusnya kita pikir, kita cari, kita meneliti, kenapa Syekh Khadijah seorang wanita yang sudah janda, sudah mempunyai anak sebelumnya, tapi dia itu kenapa bisa menjajah cinta Nabi kita Muhammad SAW? Diteliti, apa sebabnya? Sebabnya tidak ada lain kecuali kepada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah orang yang pertama yang menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadikan dirinya sebagai istri solihah. Oleh karena itu, ayo kita lihat bagaimana kesalehan daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wardah, dengan harapan semoga dengan kita menyebutkannya pada malam ini, semoga yang ada semuanya kecipratan barokahnya, semuanya ketularan kesalehannya, semuanya dikumpulkan dengannya kelak nanti di surga al-firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Beliau pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad setelah dilangsungkan akad pernikahannya, maka beliau katakan, "Qal ya Muhammad, al-an sirta zawji." Pada waktu itu belum diangkat sebagai nabi, sehingga Syekh Khadijah tidak mengatakan nabi, tidak mengatakan rasul. "Sekarang engkau telah menjadi suamiku, dan mulai saat ini baiti baituk, mali maluk, wa ana jariyatuk." Mulai saat ini, setelah detik ini, aku katakan dan aku nyatakan kepadamu wahai Muhammad, rumahku ini adalah rumahmu, hartaku ini adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuan. Adakah di antara kita yang mantan demikian pada suaminya? Pasti enggak ada, karena kalian belum kawin kan? Tapi yang sudah kawin, tanya kepada dirinya. Tiru Syekh Khadijah, padahal walaupun cuma di mulut, tiru katakan, wahai suamiku, hartaku ini adalah hartamu, rumahku rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu. Ngomong saja, niru, ngomong seperti itu saja, walaupun sulit untuk kita melaksanakannya. Enggak mau. Kenapa? Setannya banyak dalam dirinya. Lihat bagaimana Syekh Khadijah. Apakah itu cuma isapan jempol belaka? Cuma dikatakan tanpa ada bukti? Dikatakan tapi tanpa ada pelaksanaan dan pengamalannya? Kita lihat bagaimana buktinya. Sayyidatuna Khadijah setelah kawin dengan Nabi Muhammad, beliau tinggalkan segala karirnya. Dia tidak berjualan lagi. Urusannya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad, seorang manusia yang paling murah, seorang manusia yang paling loman, dikasih harta yang begitu melimpah. Ini diberikan, ini disedekahkan, ini dihibahkan, ini dipinjamkan, terus sampai habis. Habis sampai Nabi SAW hidup bersama Siti Khadijah dalam keadaan pas-pasan. Suatu waktu ketika beliau itu pulang setelah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka beliau itu masuk ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan beliau terpaku dengan pandangan yang sangat menyayat hatinya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan meneteskan air mata. Kenapa? Karena begitu beliau itu masuk ke dalam rumahnya, Siti Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma wa ardhah wa askanana wa iyahuma fasihal jinan ya hannan ya mannan. Di saat itulah Nabi kita Muhammad SAW meneteskan air mata. Kenapa? Karena air susu yang dikeluarkan oleh Siti Khadijah untuk menyusui Sayyidatuna Fatimah tidak lagi berwarna putih, tapi berwarna putih bercampurkan darah. Kenapa demikian? Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Yang mau dimakan enggak ada. Tapi lihat bagaimana kesalehan seorang wanita salihah ini. Apakah dia itu kemudian meraung-raung, tidak menerima sambatan kepada suaminya, menyiksa suaminya, apalagi sampai melakukan sesuatu yang menyakiti hati suaminya karena tidak ada uang yang diberikan kepadanya. Setelah selesai Siti Khadijah diletakkan, maka Nabi kita Muhammad SAW mendekat kepadanya, sambil mendekapnya meletakkan wajah beliau di antara dadanya. Lalu beliau berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Ya Khadijah, engkau telah menyesali karena engkau telah mengawini aku?" Beliau itu sedih. Sayyidah Khadijah yang dulu seorang wanita karir, seorang wanita yang kaya raya, tapi sekarang dalam keadaan hidupnya semacam ini. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Jawabannya sungguh kata-kata yang indah luar biasa, yang tidak akan ada duanya kata-katanya. Apa kata beliau? Galia Muhammad, galia Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku wahai Muhammad, sama sekali aku tidak menyesal. Bahkan kalau seumpama aku nanti kelak sudah meninggal dunia dan aku tidak lagi bisa membantumu dengan harta dan juga ragaku karena aku sudah meninggal dunia, sementara kau membutuhkan bantuanku, membutuhkan dana untuk dakwahmu, galilah kuburan, galilah kuburan, ambil tulang belulangku, rakitlah seperti sebuah rakit dan tumpangilah untuk dakwahmu. Kalau kau mau, bawa ke pasar, juallah. Kemudian hasil penjualan daripada tulang belulangku itu engkau gunakan untuk dakwahmu. Siapa dia? Nabi kita Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijah yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW bersaksi, wallahi Sayyidatuna Khadijah, aku tidak menginginkan sesuatu dalam hatiku, belum lagi aku ungkapkan dengan perkataan-perkataanku dan ucapanku, maka Sayyidatuna Khadijah kecuali sudah melaksanakannya untuk. Seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang bisa mencari luang dan peluang di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tahu, beliau seorang wanita yang cerdas, dia tahu hidup ini bukan untuk selama-lamanya, hidup dunia sebentar. Kita tidak mau mengharapkan kepada manusia semua, tidak, tapi kita mengharapkan kepada Allah. Dan beliau telah mendapatkan apa yang diharapkannya daripada Allah SWT. Lihat bagaimana beliau. Nabi SAW bersaksi, tidak pernah aku melihat satu patah kata pun yang keluar dari mulut Sayyidah Khadijah yang menyakiti aku atau aku tidak senang mendengarnya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Sayyidah Khadijah wajahnya memandangku atau aku memandangnya dalam keadaan aku tidak senang melihatnya. Coba paksakan kita untuk melaksanakan semacam itu saja, itu sebuah mujahadah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang itu Kalau mau tahu meninggalnya, lihat bagaimana dia mengisi kehidupannya. Karena Syekh Khadijah mengisi kehidupannya dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, waktu meninggalnya pun juga dalam keadaan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Khadijah dalam keadaan sakit sekarat. Beliau sudah tidak bisa lagi menggerakkan badannya. Sehingga beliau pada saat itu meneteskan air mata. Syekh Fatimah melihatnya tanpa ada aduan yang keluar dari mulutnya, tanpa ada sambatan yang keluar dari mulutnya, hanya meneteskan air mata. Sehingga Syekh Fatimah datang ke beliau, "Ummah, engkau merasakan sakit?" Dijawab oleh Syekh Khadijah, "Tidak wahai anak, tapi aku memikirkan ayahmu setelah aku meninggal nanti. Siapakah yang akan menyiapkan makanannya? Siapakah yang akan mencucikan bajunya? Siapakah yang akan menjaganya daripada aniaya orang-orang Quraisy?" Sehingga saat itulah dengan sikap yang sangat luar biasa, lugas, cermat, tegas, dia mengatakan, "Wahai ibu, jangan kau pikirkan. Demi Allah, aku akan melaksanakan semua yang ibu laksanakan biasa kepada ayahku, aku yang akan melaksanakannya." Dan Syekh Fatimah juga bukan seperti orang lain. Beliau dididik oleh seorang ibu yang salihah, sehingga beliau itu benar-benar memegang janjinya. Sehingga begitu setelah Syekh Khadijah meninggal dunia, maka beliau melaksanakan semua pelayanan yang dilaksanakan oleh ibundanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya beliau laksanakan sampai-sampai Nabi SAW menjulukinya dengan Ummu Abiha. Di saat itulah ketika beliau sedang berkeluh kesah dengan Sayyidah Khadijah dan Sayyidatuna Ruqayyah atau Sayyidatuna Ummu Kulsum, tiba-tiba ada suara ketukan yang sangat lembut, yang semua gerakannya, semua ucapannya adalah untuk memberikan sebuah pelajaran untuk kita sebagai umatnya. Beginilah kita bersikap, beginilah kita berakhlak. Begitu mereka yang di dalam rumah mendengar suara ketukan itu, langsung mereka itu berkata, "Gal, abahmu datang, buka pintunya." Langsung tahu kenapa Nabi Muhammad lembut ketika membuka pintu rumahnya. Rumahnya sendiri, bukan karena mentang-mentang rumahnya itu gedor-gedor dan sebagainya, tidak, tapi dengan lemah lembut. Kenapa? Beliau merasa bahwasanya keluarganya itu adalah orang yang paling terutama mendapatkan kebaikannya. Begitu mendengar ketukan yang halus itu, apa yang lakukan Syekh Khadijah? "Gal, ya Fatimah, bangunkan aku." Beliau sudah tidak kuat lagi menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menggerakkan badannya, sudah tidak kuat lagi. Beliau dalam keadaan sakit sakarat. Tapi begitu melihat Nabi SAW yang datang, maka beliau meminta kepada Syekh Fatimah untuk supaya dibangunkan. Dibangunkan. Beliau tidak bisa bangun. "Topang dengan kakimu." Ditopang kaki. Kemudian beliau itu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk senyum. Sehingga begitu Nabi SAW masuk ke rumahnya, Syekh Khadijah dalam keadaan tersenyum. Padahal beliau merasakan sakit yang luar biasa, sakaratul maut, tapi beliau tersenyum depan suaminya. Pada saat itulah ketika Nabi SAW melihat senyuman yang indah, yang ternyata itu adalah senyuman terakhirnya untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW merasa gembira, merasa tenang, merasa lega. Gak ada sama sekali karena sifat dan sikap yang luar biasa daripada Sayyidatuna Khadijah yang keluar tulus daripada hatinya, sehingga Nabi SAW tidak pernah was-was. Ternyata itu adalah sesuatu yang dipaksakan dari saking baiknya akhlaknya seorang istri kepada suaminya. Maka beliau merasa istrinya dalam keadaan sehat, sementara dakwahnya belum selesai. Dia kembali lagi keluar. Begitu beliau keluar beberapa langkah, tiba-tiba Sayyidah Fatimah memanggilnya, "Abati, abati, ibu telah meninggal dunia." Sampai akhir umurnya sama sekali dia pernah kelihatan mulutnya dalam keadaan cemberut depan Nabi Muhammad, selalu tersenyum di depan Nabi Muhammad. Kenapa? Mengharapkan ridho Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan semuanya. Kenapa wanita-wanita sekarang tidak melihat dan mencontoh Sayyidah Khadijah? Beliau bukan tidak merasa hidup dalam keadaan susah itu enak. Beliau merasakan tidak enak memang. Beliau tahu memasukkan diri ketika dia sedang sakit, tidak enak pada badannya, tahu dia. Tapi dia lebih tahu bahwasanya Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk dicoba. Kita hidup di medan yang penuh dengan cobaan untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau enggak peduli kepada dirinya, enggak peduli kepada siapapun, enggak peduli kepada omong-omong siapapun. Tidak, yang penting kau ridho ya Allah. Yang penting kau ridho ya Allah. Itu adalah gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada istri dan anak-anaknya, putri-putrinya. Lihat bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi katakan Nabi SAW, Abdulun Nisa'il Alamina, paling utamanya perempuan di alam semesta ini, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Wa Asiyah binti Muzahim. Disebutkan Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana kehidupannya. Apakah seperti kita? Apakah tampak kita itu melawan kepada suami? Berani kepada suami? Menantang kepada suami? Ini adalah seorang wanita yang paling mulia yang pernah ada di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana beliau tahu, tahu hidup ini sebentar. Dia enggak mau menyengsarakan diri hanya gara-gara manusia. Siapa manusia itu? Enggak berguna, semuanya enggak berguna. Enggak suami, enggak orang tua, enggak anak, semua enggak berguna, tapi berguna Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang jadikan sebuah pertimbangan untuk kita semuanya. Bertindak apapun, berucap apapun, terlintas hati apapun kecuali Allah dan Rasul-Nya. Itulah gambaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW dipaksa oleh malaikat Jibril untuk mendoakan yang tidak baik kepada umatnya. Ketika beliau dilempari wajahnya, dilempari badannya sehingga luka semuanya, bahkan sendalnya pun berwarna merah dengan darahnya. Dipaksa oleh malaikat Jibril untuk mendoakan tidak baik kepada umatnya. Apa jawaban Muhammad SAW? Tidak. Fa inni lam ub'ats la'anan wala azaban innama bu'istu rahmatan lil alamin. Tidak, aku tidak mendoakan dan tidak akan mendoakan umatku dan tidak baik. Aku diciptakan bukan untuk menjadi seorang pencaci maki, seorang yang suka melaknat, mendoakan yang tidak baik. Tidak, aku ini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah semua umatku. Mereka melakukan itu semua karena mereka tidak tahu. Di saat itu dipaksa lagi oleh malaikat Jibril, apa yang beliau beliau katakan? Beliau angkat tangannya. Lalu beliau berkata, "Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Yang penting kau tidak marah dan murka kepadaku ya Allah. Aku tidak peduli. Apa-apa terjadi padaku tidak peduli. Apa-apa terjadi pada keluargaku tidak peduli. Yang penting kau ridho kepadaku. Itu adalah landasan hidup di dunia sekarang ini ada seperti itu. Yang peduli pada semua orang. Apa yang bisa dilakukan oleh orang? Yang bisa berlaku di dunia ini adalah sistemnya Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pedulikan mereka akan mengatakan kita berada di pondok begini begini enggak. Jangan pedulikan. Yang penting Allah ridha tidak kita di pondok. Ridha cukup. Jangan peduli. Aku ingin menjadi seorang istri yang saleh. Aku ingin menjadi seorang umat Nabi Muhammad dibanggakan olehnya. Aku ingin menjadi seorang wanita yang benar-benar melaksanakan dan menerapkan syariatnya. Jangan peduli semua orang. Semoga kita semua bisa menerapkan. Oleh karena itu adalah salah satu contoh. Kehidupan itu semacam itu, sebentar saja kita akan menjalankannya. Maka hendaknya syariat itu jadikan sebuah tuntunan bagi kita semuanya. Kalau kita sudah menjalankan syariat, maka pasti kehidupan apapun yang kita laksanakan, begitu pula kehidupan rumah tangga ini, pasti kita akan mengalaminya, menjalaninya dalam keadaan penuh mahabbah, penuh mawaddah, penuh rahmah, dan insya Allah akan terwujudlah sebuah mahligai rumah tangga baiti jannati. Nah, itulah ungkapan yang pertama, dan insya Allah nanti pada akhir Ustaz akan kutip beberapa tips untuk mendapatkan cinta daripada suami sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan ungkapan yang mendetail yang saya kumpulkan dari beberapa kitab dan juga beberapa website, nah, supaya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Karena kita kalau dikasih tahu ittaqullah, yang penting takwa kepada Allah, dimanapun kita berada pasti bahagia. Takwa itu kayak gimana Ustaz? Kayak gimana perinciannya, enggak paham. Makanya nanti kita perinci. Gini loh sama suami, begini, begini. Tulis semuanya dan kita terapkan. Janji kita pada diri kita. Aku ingin menjadi seorang seperti Sayyidah Khadijah. Enggak peduli orang mau bilang apa, enggak peduli. Yang penting Allah ridha dan Rasulullah ridha kepada kita. Siap? Siap. Ayo kita mulai belajar insyaallah. Jadi niatkan, kita hadir pada malam ini, sekali hadir, sekali mendengar, langsung menghujam dalam hati. Keluar dari tempat ini, kita berjanji nanti setelah kita berumah tangga akan melaksanakan seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bagaimana para wakil DPR, mana semangat? Untuk menambah semangat kita lagi, kita ada yaya untuk malam ini. Kalau misalnya saya bilang, wanita-wanita soleha, maka kalian jawab, kita dipaca penyujur hati diri ke syurga. Bisa? Kita jawab ya. Wanita-wanita soleha, kita dipaca penyujur hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Fitriya Kendal. Assalamualaikum. Apabila ada seorang suami berkata kepada istrinya, kalau bukan karena anak, saya cerai kamu. Apakah ketika itu juga jatuh salah? Atau setelah anaknya meninggal, jatuh salah? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Ya, sebenarnya beberapa pertanyaan yang ditanyakan tadi agak melenceng dari yang kita buat seminar ini. Nah, jadi hendaknya kalau kita mau bertanya itu yang pas dulu. Gimana sih caranya mewujudkan mahligai rumah tangga yang baiti jannati? Tapi itu langsung menjurus kepada permasalahannya. Dari saking banyak permasalahannya daripada baiti jannatinya, berarti kebanyakan rumah itu baiti nari berarti. Dengarnya aja merinding kan? Nah, jadi begini, kesimpulan daripada seminar ini adalah tadi Ustaz membuat pemaparan. Yang kalau paham, ya paham, gak paham, ya gak sampai gitu. Maksud tujuannya Ustaz itu menceritakan tentang Sayyidah Khadijah. Dan tadi di awal mula sudah Ustaz jelaskan, tidak ada cara lain, hanya satu cara. Tidak ada cara lain, hanya satu cara. Dan kalau seumpama ada yang mengungkapkan dengan cara yang lain, bohong dia dan tidak mungkin bisa dibuktikan. Untuk menggapai sebuah mahligai rumah tangga yang baiti jannati, kecuali harus kita melandasinya dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kenapa Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu syariat atau bukan syariat? Syariat. Cuma syariat yang berupa bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tapi sesuatu yang sifatnya itu lebih atau sunnah. Kalau kewajiban itu adalah sebuah syariat yang harus dilaksanakan. Nah, jadi kesimpulan, sehingga apa yang dilakukan oleh Syekh Khadijah dengan memberikan hartanya, rumahnya dan pengabdiannya yang luar biasa. Itu ma'ruf, bukan wajib. Ma'ruf, bukan wajib. Tapi ma'ruf itu sendiri merupakan syariat. Nah, jadi maksudnya, daripada pemaparan yang tadi telah Ustaz jelaskan, maksudnya begini. Kalau kita ingin menuju kepada keinginan kita semuanya, dan itu juga merupakan sebuah cita-cita semua insan wanita, terutama yang muslimah, untuk mendapatkan rumah tangganya itu adalah baiti jannati. Tahu kan baiti jannati? Rumahku itu dari sisi manapun itu adalah surga bagiku. Halamannya surga, kamarnya surga, dapurnya surga, kamar mandinya surga. Tahu kan maksudnya surga? Mala ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah dicium oleh baunya oleh hidung kita, enggak pernah. Terlintas pun enggak pernah. Tapi surga itu yang sesungguhnya. Tapi surga yang di dalam pikiran kita semuanya itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Dapur membahagiakan, kamar tidur membahagiakan, kamar mandi membahagiakan. Nah, itu bagaimana cara mendapatkannya? Itu maksudnya yang kita sekarang sedang bahas ini. Belum bahas ke sini, sudah kita mau bahas masalah cerai lah, masalah ini. Jadi hendaknya pertanyaan itu, gimana sih caranya, Ustaz? Untuk menggapai itu gimana? Caranya adalah dengan syariat. Kalau kita mau masuk di dalam rumah tangga yang benar-benar membawa mawaddah, warahmah, wal-ulfa, dan juga sehingga kedua-duanya mengatakan baiti, jannati, itu adalah mereka yang menjalankan syariat. Karena apa? Syariat itu adalah sebuah medan, sebuah sarana. Orang main bola kan harus ada lapangannya, ya kan? Gak ada orang main bola di udara, itu gak ada. Lapangannya itu apa? Syariat. Jadi sarananya itu syariat. Nah, itu maksudnya, tujuannya. Jadi syariat itu harus dijadikan sebuah landasan. Apa itu syariat? Syariat itu wajib, haram, halal, mubah, sunnah. Itu syariat itu. Semua yang tampak daripada, yang tampak di dalam Al-Quran, semua yang disebutkan dalam hadis Nabi, itu semua syariat. Itu kita jalankan, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau itu sudah tidak kita jalankan, maka pasti kita akan mendapatkan kebalikannya, yaitu kesengsaraan. Nah, oleh karena itu, apa sih kewajiban seorang istri? Nanti kita lebih akan jauh akan kita jelaskan, akan kita sebutkan tentang fungsi daripada seorang istri. Nah, ini tadi justru yang tidak hadir pertanyaan agak nyambung gitu. Jadi fungsi istri itu apa? Dan apakah fungsi istri itu adalah sebuah fungsi yang bernilaikan ibadah, sehingga tidak dianggap sebagai seorang pembantu tadi seperti dikatakan, urusannya cuma dapur, kamar, kamar mandi gitu. Seperti fungsinya binatang, lebih kasarnya. Saya selalu ungkapkan yang semacam ini kepada WWSD CPR, maukah kalian tuh kembali kepada fungsi fitrah kalian? Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui. Gitu tah? Tidak, ibadah, ibadah. Tahu ibadah kan? Rumah tangga itu ibadah. Oleh karena banyak di antara murid-murid ini yang terus cita-citanya, khayalnya, angan-angannya, dan juga semua all wishes, semua impiannya itu dalam kapan datang jodoh, kapan duduk di kuadi. Karena mereka gak paham. Mereka gak paham. Coba mereka paham, nikah itu bukan kebahagiaan. Nikah itu adalah sebuah kepenatan. Nikah itu adalah sebuah mujahadah. Nikah itu adalah sebuah usaha. Nikah itu adalah sebuah upaya. Nikah itu adalah sebuah jihad bagi perempuan. Gak mudah. Mereka gak bakalan berangan-angan seperti itu. Adakah di antara kalian yang berangan-angan, ya Allah gimana ya rasanya kalau kejatuhan durennya? Pernah gak khayal? Kalau kejatuhan uang? Iya. Tapi kejatuhan duren? Enggak kan? Gimana sih rasanya ya Allah, aku mengimpikan sekali berjalan di atas beling. Ada? Ah, kenapa? Yang dipikirkan itu yang enak-enak salah. Mindset kalian itu harus berubah. Paham? Enggak ada kebahagiaan di sini. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Beliau bertanya sendiri kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kamu pernah ketawa? Nabi serius terus. Sehingga ditanya oleh Nabi, kamu pernah ketawa? Apa jawaban Jibril? Iya, bahkan selalu ketawa. Kalau melihat seorang manusia yang berangan-angan, bercita-cita, berimpi-impikan sampai ke bawah mimpi, kan? Untuk menjadi orang yang bahagia di dunia. Mana ada bahagia di dunia? Di mana didapatkan bahagia di dunia? Di supermarket? Di mana? Tanya sama kakek moyang kita, buyut, kakek, nini, semuanya tanya sama mereka. Ada yang satu hari saja sebutkan, satu hari bahagia dari mulai pagi sampai malam bahagia. Enggak ada. Enggak ada, jangan mimpi. Rasulullah sendiri yang bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana dia itu mengimpikan sesuatu yang tidak diciptakan Allah Ta'ala? Bukan di sini Allah ciptakan bahagia, tapi nanti di sana. Oleh karena hati-hati, hati-hati. Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, man kasura buka'uhu fid dunya kasura dihkuhu fil akhirah. Wa man kasura dihkuhu fid dunya kasura buka'uhu fil akhirah. Barang siapa yang banyak ketawa di dunia, nanti di akhirat dia dalam keadaan sengsara. Barang siapa yang banyak nangis di dunia, maka nanti di akhirat dia akan bahagia. Itu sudah sesuatu yang dikatakan oleh Nabi, tidak mungkin bohong. Itu pasti. Kalau saya katakan masalah sekarang ini, untuk membandingkan keyakinan yang semacam itu sama seperti keyakinan begini. Anak-anakku, malam ini malam apa siang? Sekarang ini malam apa siang? Ah, kali salah mata kalian. Salah kali pikiran kalian, dari saking khoyalnya mau kawin sampai salah gitu menilai. Ketawa, Ustaz diketawain. Masa Ustaz mau salah, orang kelihatan kok. Kelihatan apanya? Gelapnya, kelihatan apanya? Gak ada mataharinya, kelihatan apanya? Sebentar lagi sudah mata mulai mengantuk. Nah gitu. Ya kan? Yakin malam? Berani sumpah semuanya? Nah, sama seperti itu. Yakinlah kepada Nabi Muhammad. Yakinlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi artinya apa? Kalau kita benar-benar menjalankan sebagai seorang fungsi istri salihah yang disampaikan Nabi SAW, apa sih ciri-ciri yang paling pokok? Nah ini loh, kembali kepada empat. Yang masih statusnya sebagai istri beruntung. Yang statusnya masih belum istri, silahkan berdoa dan bermimpi. Yang sudah janda, ya silahkan merundung dan merenung serta menyesal saja, nggak bisa apa-apa lagi. Itulah kenyataan, hakikatnya. Pahit, nggak enak didengarnya. Walaupun pahit, itulah kejadiannya. Karena kita hidup di dunia bukan dengan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Ingat, semuanya itu akan kita putuskan, nah kita tinggalkan. Nggak ada lagi hubungan dengan anak-anak, nggak ada lagi hubungan dengan suami, nggak ada lagi hubungan dengan keluarga, nggak ada lagi bahkan hubungan dengan siapapun di dunia ini kecuali dengan Allah dan malaikat. Sudah siapkah kita seperti itu? Pikir gitu. Jangan terus kita diombang-ambingkan oleh setan. Sampai kapan? Sampai kapan? Orang-orang yang soleh itu, orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu, mereka akan berkata paling sulit di dunia itu adalah orang yang bermuamalah dengan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Itu salah besar. Oleh karena itu, jadi sekarang ini yang kita bahas ini adalah bagaimana cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, atau yang samarah singkatannya. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Catat baik-baik. Jadi semua daripada ulasan yang telah saya jelaskan, semuanya kembali pada satu. Caranya mendapatkan rumah tangga yang membahagiakan, rumah tangga yang baik di jannati. Tidak ada jalan lain kecuali harus melandasinya dengan syariat. Jadi gak usah dibahas lagi. Terus syariatnya di mana terdapatnya? Di Indomaret apa di Alfamaret? Syariat itu didapatnya di mana? Di TV kah? Di radio kah? Di handphone? Bisa enggak syariat itu dijadikan sebagai nada dering? Misalnya. Maka kita jawab, syariat itu sesuatu yang harus dipelajari dan digali. Jangan bermimpi, jangan berangan-angan, kita itu akan tambah imannya, tambah takwanya, tambah dekatnya kepada Allah dan Rasulnya. Selama itu kita tidak pernah menambah keilmuan kita terkait dengan syariat ini, gak bakal bertambah. Coba seperti ini yang diungkapkan semuanya karena Allah, dari Allah dan kepada Allah, syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi kita takut. Oh, jadi kita tambah semangat. Oh, jadi kita, nah ini loh caranya begini, gak ada jalan lain. Tapi apa yang terjadi? Lihat bagaimana saudara-saudari kita, kaum muslimat dan kaum muslimin di luar sana. Mereka gak paham, ini loh syariat yang bisa membahagiakan, syariat ini yang bisa menyenangkan, syariat ini yang bisa mensejahterakan. Tapi mereka gak peduli yang semacam ini. Bahkan anaknya masuk pondok pun juga kadang-kadang ditarik, kadang-kadang bersyukur kalau gak betah dan sebagainya. Karena mereka gak tahu. Ini loh sumbernya. Di dunia ini banyak misteri, tapi yang mengungkap segala macam misteri itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Sudah lupakah kita bagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran? Wa man ya'mal minas solihati min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hendaknya kalian dengar apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang, dan itu pasti tidak mungkin ada keraguan, tidak ada samar. Siapa yang beramal soleh dengan landasan keimanan, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Bahagia pasti. Sebaliknya, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyurhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada syariatku, berpaling daripada pengingatku, dan berpaling daripada Nabi Muhammad, berpaling daripada akhlak Nabi Muhammad, berpaling daripada ulama Nabi Muhammad, yang terjadi adalah ma'isyatan dongka, jadi kehidupan yang sangat menyempitkan. Dan nanti lebih lagi di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sementara kita sangat membutuhkan mata itu kapan? Nanti di akhirat. Kalau kita itu gak melihat, kita akan terjerumus. Terjerumusnya bukan dalam kebuangan, terjerumusnya bukan dalam sebuah jebakan, tidak, terjerumus dalam neraka jahannam yang kita lewati di atas sirat itu. Wa nasyurhum yawmal qiyamati. Nah itu. Nah, oleh karena itu, ayo sadari, ternyata kita itu hidup untuk beribadah. Ibadah itu selalu kita laksanakan dengan dasar tidak enak kita melaksanakannya. Ada yang enak melaksanakan sholat? Kita kan berangan-angan, ya Allah, coba sholat itu cuma satu kali setiap hari kan enak banget. Ya kan? Mau sholat juga, oh, bangunnya capek, tapi karena terpaksa habis aku takut disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Semua ibadah landasannya seperti itu. Akhlak yang baik enak. Sampai Ustaz masih ingat bagaimana Abu Yahya Hasan itu mengatakan begini. Beliau mengatakan begini. Berakhlak yang baik itu enggak enak ya. Berakhlak yang baik itu enggak enak. Kita capek mau ngomong harus ngomong. Kita ngantuk harus menemui tamu. Sakit gigi harus senyum. Gimana coba? Kita punya uang pas-pasan, ada orang yang butuhkannya. Enggak enak, akhlak yang baik. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Jadi inti ibadah itu adalah kita benar-benar menjalankan apa yang diinginkan Allah ketika terjadi interaksi dengan seseorang yang menyenangkan atau membahagiakan. Sudah ada perintah Allah yang terkait dengannya. Ada tetangga kita yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah sudah menjawab kan? Apa? Harus kita balas dengan kebaikan. Ada orang tua yang cerewet, anak itu harus gimana? Harus sabar. Boleh membantah? Bilang up saja gak boleh kok. Udah sabar, diam aja sudah. Diam sebentar aja. Sakit memang. Ya Allah, kok nasibku dapat ibu yang cerewet banget sih gitu lah. Emang gak enak. Kan dicerewetin orang itu gak enak. Ngomong-ngomong, itu sempatan setan ngomong-ngomong, bantah-bantah gitu. Biar apa? Biar jadi temanku nanti di neraka, gitu maksudnya. Nah, kita enggak, gimana orang itu bisa melewati cobaan yang semacam ini kalau mereka itu tidak pernah ditambah keimanannya, dibina ketakwaannya dan keislamannya? Bagaimana caranya? Kasih tahu kepada Ustaz, gimana caranya? Ada orang yang bisa tahu caranya handphone? tanpa dia itu belajar bagaimana cara menggunakannya, enggak mungkin. Ini semua yang terjadi di dunia itu adalah sistemnya Allah. Nah, jadi secara singkat, karena sudah ditanyakan, ya kalau enggak dijawab kan kesian gitu loh. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah suami yang tidak menganggap keluarga istrinya dengan cara yang tidak baik, itu bukan suami yang baik. Berarti tidak menjalankan syariat. Nah, gitu aja. Nah, caranya gimana? Suruh hadir majelis taklim. Suruh belajar sama ustaz, taat suruh datang ke sini, nasihati nanti. Saya nanti ustaz kasih tahu, suami, ketahuilah Rasulullah itu telah bersabda dalam syariatnya, aba'uka salasa, ayah kamu itu ada tiga, bukan cuma satu. Ayah yang melahirkanmu, ayah yang mengajarimu, dan ayah yang kamu kawin dengan putrinya. Itu juga mertua, sama ayah. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka, maka kamu akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak berbuat baik kepada mereka, mereka merasa kurang pelayanan atau kurang sikap yang baik kepada dirinya, maka Allah juga akan mengganjarnya. Sama seperti itu. Itu syariat. Coba, kalau seumpama kita itu kepada manusia, kepada setiap manusia, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ajran, cukup bagi seorang itu dianggap dapat pahala. Walau an yalqa walau antalqa ahaka bi wajhin talik, cukup seorang itu dianggap berpahala, banyak pahalanya setiap kali bertemu sama seorang dalam keadaan wajahnya tersenyum. Itu kepada setiap orang, bagi keluarga istrinya. Nah, itu loh. Padahal Nabi Muhammad telah bersabda, kam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarganya dia, keluarga istrinya, itu jadi keluarganya sekarang. Nah, karena dia enggak belajar yang semacam ini, jadilah dia seperti itu, enggak terkendalikan. Jadi, kenapa kok bisa begini, Ustaz? Ya salah sendiri, kenapa milih seperti dia? Jangan salahkan, loh. Itu kan sudah ditakdirkan. Nah, enggak usah bicara takdir, masalah syariat. Syariat itu enggak perlu bicara takdir. Kita kan punya ikhtiar. Rasulullah sudah menjelaskan kan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa amalatahu fazawiju fa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Yang artinya, kalau seumpama datang seorang laki-laki yang baik agamanya, baik amalatnya, itu kan sebuah pertimbangan yang diberikan oleh Nabi yang pasti benar. Enggak ada yang lebih benar daripada kedua pertimbangan ini, enggak ada. Jadi kalian kalau boleh Ustaz berikan sebuah masukan di dalam kehidupan kalian kalau mau bahagia dan mendapatkan baiti jannati, kalau jodoh yang datang itu sudah memenuhi kriteria dua ini, silahkan ambil. Kalau tidak akan menjadi fitnah. Apa itu? Baik agamanya, baik amanatnya. Ada orang baik agamanya tanpa belajar? Ada orang baik agamanya tanpa belajar? Enggak bakalan ada. Belajar dulu. Lihat dulu orang dulu, kalau mau kawin, mau minta anaknya, suruh belajar ngaji dulu. Enggak bisa ngaji, ngaji dulu. Sudah belajar baca kitab apa daripada akhlak? Enggak pernah baca, baca dulu. Itu dulu, kok sekarang tidak. Mobilnya apa dulu? Nah, gitu. Maharnya berapa dulu? Nah, yang semacam itu ditanyakan. Jadi kalau terjadi yang semacam itu, jangan disalahkan. Yang kedua, nah, jadi fungsi istri dalam keluarga itu adalah fungsi yang paling utama, yang paling pokok. Bagaikan di dalam rumah itu adalah tiang, itu istri segala-galanya. Oleh karenanya, baiti jannati itu yang menentukan bukan suami tapi istri. Raja yang sebenar-benarnya itu bukan suami tapi istri, ratunya itu. Karena apa? Gak mungkin ada raja kalau gak ada yang menjadikan dia raja. Ya kan? Enggak ada raja kecuali kalau ada yang menganggap dia raja, jadi raja. Bagaimana akan terlaksana raja sebuah kerajaan kalau semua enggak ada yang menganggap dia raja? Sehingga yang paling berperan di dalam rumah tangga itu adalah seorang wanita. Kenapa kita katakan begini? Begini, biar paham ya. Ada sebuah ustaz sendiri, alhamdulillah ustaz menerapkan sangat-sangat berguna dan ustaz jadikan sebuah senjata yang paling pamungkas. Enggak ada di atas senjata itu lagi. Baik ustaz dalam pendidikan atau di dalam dakwah, di dalam bermuamalah, di dalam bertetangga, di dalam apapun, ustaz landasnya cuma tiga. Dan itu adalah wasiatnya Nabi SAW, bukan untuk sahabatnya tapi semua umatnya. Apa itu? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja. Yang kedua, adbi sayyi'al hasanata muha, Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, balas dengan kebaikan, pasti akan terhapus. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada semua orang dalam keadaan akhlak yang baik. Nah, itu sudah landasan, tiga senjata itu. Kalau kita bisa melaksanakan tiga itu, kita hidup dimanapun sebagai raja, dimuliakan dan dihormati. Itu senjatanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, kita menerapkan tiga hal itu, pasti kita mulia. Kalau kita meninggal, pasti akan dikenal. Itu kalau kita bisa meladatinya. Nah, cuma semua tiga-tiganya itu gak mungkin kita laksanakan kecuali dengan bertambahnya ilmu. Makanya Nabi SAW tidak pernah dianjurkan, dihimbau oleh Allah Ta'ala untuk bertambah sesuatu kecuali dalam Rabbi zidni ilma. Jadi itu kuncinya. Nah, jadi sebenarnya seorang istri itu yang paling berperan. Kenapa? Gini loh, laki-laki itu kalau boleh tahu, boleh saya kasih tahu rahasianya ya. Ini sebetulnya rahasia laki-laki. Tapi gimana lagi, karena di depannya laki-lakinya cuma Ustadz sama Bibitit, ngelawan sekian banyak, ya Ustadz harus buka juga gitu. Nah, jadi laki-laki itu sebenarnya, itu apa katanya istri? Apa katanya istri? Dan itu silakan, bisa dicoba, bisa dibuktikan. Istri itu, kalau dia baik, suaminya lebih baik. Kalau istri itu perhatian, suaminya lebih perhatian. Kalau istri itu menghormati, suaminya lebih menghormati. Silahkan, itu sebuah kaidah yang umum. Silahkan coba. Kalau enggak sekarang, dia akan menerapkannya nanti suatu waktu. Akan menerapkannya. Ambil satu contoh. Ada satu orang, solihah. Dan ingat ya, solihah itu berangkat dari suatu keluarga ataupun lingkungan. Gak mungkin ketemu di jalan solihah itu enggak. Jadi solihah itu karena terbiah. Solihah itu karena dididik, terbina. Dia diambil dari keluarga soleh. Seorang yang kaya, dia mencari istri. Ditunjukkanlah dia seorang wanita yang solihah ini. Pertama dia merasa bahwa ini adalah keluarga yang sangat-sangat deso, kolot, dan lain sebagainya. Gak pernah ke restoran, gak pernah jalan-jalan di mall, gak ada televisi di rumahnya. Sehingga, tapi karena di memang rezekinya dia bagus, akhirnya dia pilih. Jadilah perkawinan itu. Ketika terjadi perkawinan, tidak disyaratkan berapa maharnya, enggak. Tidak disyaratkan harus ada rumahnya atau mobilnya, tidak. Tapi disyaratkan penduduk di sana itu biasanya membuat pesta itu sampai malam, larut malam. Dia enggak mau. Paling malam jam 9 selesai sudah. Enggak ada. Kalau kamu mau melaksanakannya silahkan. Kalau enggak. Akhirnya apa? Ternyata dikhianati sama keluarga. Sudah dilangsungkan perkawinan, taunya tetap saja dia melangsungkan sebuah pernikahan, pesta pernikahan dengan larut malam, dengan maksiat, dengan musik dan sebagainya. Padahal sudah disyaratkan oleh orang tuanya, enggak ada musik, enggak ada ini, enggak ada yang diharapkan. Tapi lihat bagaimana. Seorang wanita itu hanya bisa memilih di awalnya. Lalu selama-lamanya dalam keadaan seperti terkendali. Bukan dikendalikan, enggak, terkendali. Kenapa? Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Seorang istri enggak bisa menceraikan suaminya. Hanya suami bisa menceraikan istri. Pada waktu itu dia sabar, dia menahan, tapi dia tetap. Apa yang menjadi kebiasaannya itu tetap dilaksanakan. Dia hanya tampak sedih, di dalam hati dia menahan dan sebagainya. Kenapa? Apa yang dilihatnya daripada musik dan sebagainya itu tidak sesuai dengan keluarganya. Malam, subhanallah, harusnya apa yang dilakukan oleh seorang pengantin baru, ini tidak. Karena dia kecapean. Ini menurut suami yang cerita ini. Di dalam sebuah website saya baca. Di dalam kehidupan modern yang terjadi zaman sekarang ini. Ketika dia itu pada malam itu, di dalam pikiran seorang laki-laki itu adalah sebuah kesenangan. Tapi entah mengapa aku ngantuk, gak bisa tertahankan sampai ketiduran. Begitu bangun 2 jam setelah aku tidur, kira-kira jam 4 atau jam 3, aku mencari istriku, udah ada di sampingku. Aku cari, ternyata dia berada di musola di rumahku, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan menangis. Sehingga aku tertegun dan melihat pandangan yang semacam itu. Di malam pengantinnya, dia masih mengingat kepada Allah, bahkan dalam keadaan menangis, maka kemudian, oh mungkin itu cuma malam pertama karena dia bingung, karena dia ini dan sebagainya. Malam kedua juga seperti itu, malam ketiga juga seperti itu. Setiap apapun yang dilakukan olehnya, padahal ini ada seorang suami yang fasik, biasa main sama perempuan, biasa minum bir dan sebagainya, dapat perempuan yang seperti ini gitu. Subhanallah, lihat bagaimana perubahan itu terjadi dari seorang laki-laki yang kasar, biadab, semuanya sifat yang tidak baik pada laki-laki, tapi lihat bagaimana kekuatan akhlak yang baik itu. Setiap dia makan disiapkan, dia siapkan dengan membaca bismillah, dinasihati, sholat diperintahkan, dibangunkan, karena dia tiap sholat, karena dia itu selalu kalau belum sholat terus di apa, dibangunkannya, bangun apa, bang kamu belum sholat. Ya, kalau enggak sholat tetap dia dibangunin terus. Nah, jadi ya ayah yaudah masuk kamar mandi pura-pura sholat. Aku enggak tahu berapa jumlah rakaatnya, aku enggak tahu. Apa yang aku baca enggak tahu, kata dia. Lama-kelamaan melihat akhlak yang luar biasa itu suami yang dalam keadaan fasik itu dalam waktu 3 bulan berubah total. Coba lihat. Jadi siapa bilang bahwasanya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bohong? Siapa bilang? Cukup kita berakhlak yang baik, pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Dan Ustaz selalu mempraktikkan yang semacam ini sudah selalu. Ustaz pernah sama Habib Bidin ini, dia saksi hidupnya karena masih hidup. Ya. Ustaz diundang di suatu tempat, yang ngundang itu muridnya Ustaz, abahnya kiai. Sudah kita diundang ya kan, nggak dijemput, kita datang sendiri. Begitu datang ke sana, nggak tahunya apa? Nggak disambut, seturun-turun uncul-uncul sendiri gitu. Dia duduk di kursi sambil apa, templean-templean oleh yang datang. Dia nggak bangun, nggak ngomong Ustaz, nggak ada. Sambil saya datang, saya sendiri datang. Ya ini, saya tinggal rumah. Oh, Bib, sudah datang Bib ya? Ya, betul Bib, salam Bib. Itu mulai saat itu sudah Bib sudah merah udah mukanya. Ini kurang ajar, jauh-jauh kita jalan enggak begitu. Mungkin dramatisnya enggak begitu. Gitu. Sampai di masjid enggak ditentukan dulunya di mana. Kita cari aja di depan. Cari yang kosong satu duduk situ. Sudah selesai ceramah, waktunya makan. Waktu makan dia datang, "Ayo Bib, betul Bib, makan Bib." Mana Bib? Sandalnya Bib. Sana, oh, ambil dulu Bib. Suruh ambil dulu sandalnya. Habib itu udah aku buat, udah biar aneh ngambilkan deh. Kita tunjukkan gini loh akhlaknya Ahlul Bait kayak gitu. Ambil. Udah itu kan pikir Rasman apa supraan makannya kan biasanya kalau apa itu kiai kan beda makannya kan. Nah, jangan cari kepala kambing kalau semua berada di depan. Di depan kepala kambing itu depannya kiai biasanya. Otak depan kiai. Ini enggak suruh ngantri prasmanan. Suruh ambil, ambil, patul, ini piringnya ambil, kasih gitu. Nih video sudah, Bib, nanti duduk, antum duduk, biar aneh ngambilkan. Ya, kita ikut seperti orang. Saya bilang, ayo, udah kita berdiri aja, tunjukkan akhlak kita. Nah, sudah, sampai waktu itu kita nunggu lama, ada adiknya kiai itu, yang muhibbin, lihat Ustaz kayak begitu, kaget dia, langsung, ikut, bawa ke rumahnya. Bawa ke rumahnya, ini takdim, yang ini muhibbin, Masya Allah, dihormati, dimuliakan. Akhirnya apa? Mungkin anaknya yang mulanya Ustaz itu marah-marah abahnya kali gitu. Akhirnya apa? Berubah. Wah, datang sendiri sama Ustaz ke rumahnya itu. Sampai sekarang setiap melihat Ustaz itu dari jauh sudah berdiri menghormat. Akhlak yang baik bisa berubah. Siapa bilang akhlak yang baik bisa berubah? Dengan keyakinan 100%. Alhamdulillah. Tanyakan Ustaz Bidin, dia selalu ikut dakwah Ustaz. Dan tanyakan, kebanyakan Ustaz ketika datang dalam majelis pasti orang kurang respek pertamanya. Ya maklum lah wajah pas-pasan begini. Tapi walaupun pas-pasan begini Ustaz Fauzi ya Masya Allah lah. Tapi habis pidato biasanya langsung rebutan mau selamat. Walaupun Ustaz merasa kesian dia ketipu, Ustaz bilang gitu. Ngapain Ustaz berarti Ustaz disilap selama ini. Tapi Ustaz enggak, ya biarin aja karena dia husnudzon kan. Masa husnudzon kita tolak. Nah, gitu. Nah, jadi itu loh salah satu contoh cukup dari kita. Kita mau merubah suami, berubah dari kita, pasti suami akan berubah. Nah, jadi seperti itu. Terus, tiga. Kalau ada suami yang mengatakan kalau bukan karena anak, saya cerai kamu, berarti itu pasti perlu dikonfirmasi. Apa maksudnya ucapannya itu? Karena itu adalah taklik. Taklik itu menggantungkan talak pada sesuatu. Kalau sesuatu terjadi, jatuh talaknya. Tapi ini kan digantungkan kalau bukan karena anak, saya jatuhkan cerai. Jadi maksudnya gimana? Kalau anaknya mati atau kalau anaknya gimana? Jadi harus dikonfirmasi. Karena itu masih belum jelas. Dan suami yang suka mengatakan cerai itu adalah suami yang tidak baik. Jadi silahkan tanya kepada Ustaz Fauzia dari mulai kawin sampai sekarang, pernah Ustaz berkata dengan kata talak atau cerai? Silahkan tanya, saksi hidupnya ada, karena dia masih hidup. Pernah? Gak pernah. Kok bisa Ustaz gak pernah mengatakan, padahal Ustaz kawin sudah 18 tahun mau misalnya? Nah, kenapa? Syariat tidak mau. Semoga kita terus bisa menjaga syariat ini. Nah itu, orang kalau sudah kawin, kata cerai itu taruh pendam daftar. Jadi jangan gampang-gampang keluar. Itu. Terus yang keempat, suami yang nikah 12 tahun tiba-tiba dia bilang gak sayang. Itu suami yang pembohong namanya. Suami pembohong itu namanya. Nah, jadi harusnya itu kalau gak sayang tetap aja ditutup gitu loh. Nah, kenapa? Jabr khotir itu, menyenangkan orang itu pahalanya besar. Nah, jadi biarkan aku tidak sayang, tapi jangan ditampakkan. Nah, gitu lah. Ini sudah 12 tahun baru ditampakkan. Itu kan penyakitnya luar biasa, itu menghujam dalam hati itu. Memang, coba enggak disebutkan sama sekali kan mending. Bagus dia dapat pahala. Sudah dihitung pahalanya setiap hari, dia bilang aku enggak cinta sama kamu, habis deh pahalanya, set. Habis. Jadi nah itu karena Pak gak punya syariat juga. Semuanya kembali kepada syariat. Masih ada waktu? Ya silahkan lebih fokus pertanyaannya ke materi yang kita bicarakan. Saya memutuskan untuk riset dan Tadi pertanyaan enggak enak terus. Enggak ada pertanyaan yang enak terus. Nah, kenapa? Biar kalian tahu, itu loh yang terjadi. Jadi kalian enggak usah munafik ya. Tapi belajarlah kepada rumah tangga orang tua kalian gimana. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi kalau kita melandasinya dengan syariat, maka pasti solusi itu kita dapatkan. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah nyambung ke tadi. Pertanyaan pertama apa tadi? Kesimpulannya? Ya? Kesimpulannya aja. Lupa Ustaz yang pertama apa? Kenapa? Istri yang bekerja sudah, suami yang bekerja sudah kan istri. Suami yang bekerja. Suami yang bekerja di rumah tangga, sedangkan istri yang mencari nafkah. Nah, jadi itulah ya. Sekarang ini serba kebalik gitu. Jadi makanya kan ada sinetronnya itu. Biasanya kan ibu rumah tangga, sekarang bapak rumah tangga. Nah, di situ digambarkan seorang suami, seorang ayah nganju anak, gendong anak gitu. Kayak dia itu pakai cewek lagi gitu. Bikin susu terus disusuin. Udah itu ada yang lagi Nina bubu gitu. Suami. Saat masih ingat ketika Ustazah Khadijah, ini adalah sebuah panutan yang utama sebetulnya untuk kalian yang masih hidup, dan Al-Fakir adalah buktinya. Dan sekarang bisa kalian lihat bagaimana bukti syariat itu benar atau tidak. Waktu kecil kita itu gak ada Pampers, sehingga Ustaz ini terlalu banyak menyibukkannya gitu. Beda sama anak sekarang. Dulu kadang-kadang Ustaz pernah katanya waktu di bus itu pas BAB langsung di tangannya sampai seperti itu. Ustaz Khadijah itu kadang-kadang gendong Abu Yazen, di sebelah kirinya gendong Ustaz. Gak ada yang bantu, cuci piring, cuci baju, semuanya beliau. Jadi sampai itu besar itu sampai ketika punya anak Habib Ali baru agak enakan. Kalau dulu makannya itu tempe, tahu biasa, bahkan kalau mau goreng tempe itu dikeringkan dulu supaya enggak banyak mengambil minyak, dari saking enggak punyanya Buya sama Ustazah Khadijah pada waktu itu. Tapi itu semua tidak merubahnya. Malam pertama tetap tahajud. Bahkan Ustazah Khadijah bercerita kepada kita, karena pada malam pertama ya Ustazah Khadijah seperti biasanya ke kamar mandi untuk sholat. Hanya ditanya sama Buya, mau kemana? Mau sholat tahajud. Akhirnya supaya dia mau nggak sholat tahajud, digodok-godokin gini, katanya Tuk Madun itu jati datunya, gurunya sekalian nggak datunya Habib Hasan. Kalau pengantin baru itu nggak sunnah tahajud katanya. Dari saking Ustazah Khadijah itu tidak mau meninggalkan tahajud dari malam pertama. Dan itu tetap, tahajud itu tetap. Dan karena apa? Sudah dididik oleh Jati Habib Muhammad Hinduan. Jadi jam 2 malam sudah bangun. Jam 9 sudah tidur. Jam 2 malam sudah bangun. 3 hari baca Quran khatam. 3 hari khatam Quran. Itu punya anak sibuk. Tapi tetap Al-Qur'annya dan sebagainya. Dan demi Allah, saya bersumpah di sini, demi Allah, semenjak Ustaz kecil sampai Abuya meninggal, sekalipun Ustaz enggak pernah melihat Abuya dan Ustaz Khadijah berselisih, bertengkar, enggak pernah. Atau marah-marah, mendelik-delik matanya, enggak pernah. Apalagi sampai berdiri-berdiri rambutnya, enggak pernah. Demi Allah, saya bersumpah. Itu yang terjadi. Tinggal lihat bagaimana anak-anak. Oleh karena di sini Ustaz katakan, yang penting itu kalian harus solihah. Gak penting suami itu soleh, gak soleh, gak penting. Tapi kalian harus soleh. Kenapa? Karena anak-anak kita itu tergantung kepada ibunya. Itu di dalam kitab Ustaz, anakku investasi akhiratku berapa? 60% ikut ibu, 40% ikut ayah. Tapi ternyata ada sebuah penelitian lebih baru yang mengatakan bahwasanya tabiat seorang anak itu akan ikut kepada DNA-nya. Sedangkan DNA dari seorang anak itu akan ikut ibunya sebanyak 75%. Jadi hanya ikut ayahnya berapa? 25%. Bisa gambarkan kalau semua kalian enggak solihah, gimana anak-anak kalian? Apakah ini sudah sebuah pertanda bahwa anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang durjana, anak-anak yang akan mendapatkan hari kiamat nanti kalau kalian tidak solihah? Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana membina seorang istri yang solihah daripada membina seorang suami yang soleh. Kenapa? Karena imbasnya itu banyak. Anak, cucu, semua itu ikut pada istri. Nah, oleh karena itu, kenapa kok sampai imbasnya begitu besar? Karena ibu itu fungsinya bukan hanya hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan dan menyusui. Ya. Tapi hamil itu membutuhkan kepada pendidikan, mendidik anak. Jangan bohong. Jangan marah-marah. Jangan kita berbuat sesuatu. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu ditiru oleh anaknya. Terus, begitu dia lahir kita susui, jangan makan yang haram. Ketika menyusui kita baca bismillah, kita berzikir seperti sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau lagi puasa, dari semenjak kecil dia puasa. Kalau sudah sahur dia nangis, dia minta susu. Nyusu pada ibunya. Tapi kalau sudah siang, dia enggak nangis. Dipaksa suruh nyusu, enggak mau. Nanti kalau sudah azan Allahu Akbar Maghrib, baru dia mau nyusu. Kalau dia itu membaca menyusui tanpa membaca zikir, enggak mau. Harus bismillahirrahmanirrahim, baru dia mau. Jadi sesuatu yang sudah dididik oleh ibunya dari semenjak kecil. Nah, kemudian besar, ayahnya kan pasti di luar. Ayahnya cari makan. Baik ayahnya itu ustaz, ayahnya itu seorang pekerja, ayahnya itu seorang pegawai, ayahnya itu seorang petani, pasti keluar. Sementara anaknya itu bersama ayahnya kapan? Malam hari. Sedikit waktunya bersama ayah. Kebanyakan bersama siapa? Ibu. Ibu yang mendidik. Jadi kalau melihat anak itu, gimana anak? Nah, itu karena ibunya. Dan ingat, bagaimana Habib Ali Hamzah Saibul Maulid yang mengatakan, aku tidak menjadi seperti ini kecuali karena seorang wanita yang salihah. Siapa dia? Ibuku. Begitu pula Al-Fakir katakan, Al-Fakir, Abu Yazen, Bib Ali, Bib Husin, Ustazah Rugaya, semua itu menjadi mereka-mereka yang soleh-soleh itu oleh Ustaz yang gak. Ya. Nah, mereka itu karena Ustazah Khadijah. Ustaz Hatam Quran itu kepada Ustazah Khadijah. Nah, jadi pertama kali baca, bisa baca itu Ustazah Khadijah yang bisa bikin Ustaz bisa baca. Sehingga setiap kali Ustaz baca Quran, dapat pahalanya. Pertama kali bisa sholat, Ustazah Khadijah yang ngajarin. Pertama kali bisa wudu, Ustaz Khadijah. Wallahi ladzim itu yang kita alami. Dididik dari kecil. Enggak boleh kita bohong, enggak boleh kita dimarahi. Ganggu orang enggak boleh. Kita enggak pernah berantem, alhamdulillah. Dari sebenarnya kita enggak pernah berantem. Cuma dua kali saja pernah berantem. Yang pertama sama tetangga Ustaz dipukul sampai doer. Udah dipukul Ustaz nangis. Yang kedua sama anak pondok, pada waktu itu sama yang ketiga sama tetangga gitu. Tapi enggak berantem gitu. Bisa dipukul gitu. Terus enggak balik mukul juga enggak. Jadi itu saja kenapa? Karena dididik. Bukan dididik takut, tidak. Nah, kita enggak pernah takut. Malam hari kapan pun silakan tanya Ustaz Bidin. Kalau semua kita berjalan sama-sama, yang paling depan siapa? macet. Enggak pernah sama di belakang. Wo, oh, senang di apa di karak-karakan itu enggak senang. Paling sendiri sih satu. Jalan aja sendiri depan. Ngapain? Kayaknya siapa gitu. Oh, lihat tuh orang-orang kalau lagi dikawal itu. Kalau orang lagi dikawal mau masuk ke penjara itu loh. Ah, gimana? Kan dikawal begitu. Ngapain senang? Enggak seperti itu kita depan jalan sendiri. Nah, jadi yang namanya mati ya mati mati mati. Enggak usah kita takut apa-apa. Nah, itu semua yang berdiri siapa? Ustaz Khadijah. Jadi kalian semuanya, kalian harus melihat pada Ustaz Khadijah. Lihat, jangan lihat sekarangnya. Kalau sekarangnya, beliau sudah makzur, beliau sakit. Kalau dulunya nggak seperti ini. Itu tahu? Kita lihat salah satu daripada asarnya Ustaz Khadijah itu, Mbak Khot, tahu Mbak Khot kan? Masih hidup kan, Mbak Khot, semoga banyak umur kan? Artinya kalian semua bisa ngelihat kan, bisa masak macam-macam, bisa ini, bisa gulai, bisa trensengan, bisa ini, bisa bikin rujak dan sebagainya. Siapa yang ngajari? Ustaz Khadijah. Dulu Mbak Khot itu datangnya dari desa Jember sana, di pelosok sana. Gak bisa masak. Masak ini gak bisa, paling masaknya Indomie bisa gitu. Ya. Belajar apa? Ustaz Khadijah. Dulu yang masak untuk anak-anak siapa? Ustaz Khadijah. Nah, jadi semua itu karena didikan. Oleh karenanya, jadi fungsi seorang istri itu seperti itu. Harus. Suami itu lain fungsinya. Makanya Ustaz Khadijah itu kalau melihat ada seorang suami yang gendong anak, itu dia merasa heran gitu. Kemana emang istrinya gitu. Tapi wallahil azim Ustaz enggak pernah sekalipun melihat Ustaz Khadijah sampai menegur mantunya, enggak pernah. Enggak pernah. Yang Ustaz tahu atau Ustaz dengar, enggak pernah negur mantunya. Enggak pernah. Dan walaupun enggak sesuai dengan prinsipnya, enggak sesuai dengan apa yang dilakukannya, tapi enggak pernah negur, enggak pernah. Jadi beruntung yang jadi mantunya Ustaz Khadijah, beruntung. Hmm? Jadi silakan tanya kepada yang bersangkutan, tanya kepada Ustaz Jia, Ustaz Ima dan sebagainya, tanya. Enggak pernah. Diam toh Ustaz. Nah, cuma mungkin dalam hatinya ya Allah, seperti anak enggak bisa, dulu anak enggak seperti ini. Yang tahu siapa ya anaknya, cerita dia gimana dulu. Dulu kita orang enggak punya, diremehkan orang, sekarang jadi rebutan orang. Nah, itu. Banyak cerita kepada kita. Nah, itu semua diambil pelajaran. Itulah syariat, fungsinya syariat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ingat yang mengangkat bukan manusia, yang memberikan bukan manusia, tapi semuanya Allah SWT. Fainal izzata lillahi jami'a. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang istri solihah, maka hendaknya kalian laksanakan dan landaskan syariat. Nah, jadi mungkin karena ini sudah waktunya, saya akan menutupi dengan beberapa tips. Silahkan ditulis satu persatu. Gimana sih caranya seorang istri pada seorang suami? Nah, dengarkan. Kiat-kiat mendapatkan cinta suami atau kiat-kiat menjajah cinta suami. Kasarnya itu menjajah gitu. Tahu kan dijajah enggak bisa ngapa-ngapain, terikat dia. Yang pertama gimana? Pertama, itu adalah simbol kita sebagai WSC CPR. Apa itu? Selalu tersenyum. Kapan tersenyum? Jangan waktu sendirian. Dikiranya orgil itu. Nah, kapan suami datang, kapan suami pergi, senyum. Ingat, kenapa? Bisa jadi itu kepergiannya dan datangnya terakhir. Dan ingat ya, kalau senyuman seorang istri itu lebih menyihir daripada tukang sihir yang manapun. Ustazah Khadijah selalu dia bilang sama Ustaz, selalu bilang sama Ustazah Fauzia, yang dibutuhkan Ustaz itu cuma satu, apa itu? Senyuman. Makanya itu dinempati nomor satu. Jangan lupa, datang senyum. Sakit gigi, senyum paksain. Nah, kalau bisa kita itu terapi senyum. Gimana terapi? Terus ngaca. Terus gitu. Nanti lama-kelamaan biasa. Apalagi yang memang mukanya kelihatan cemberut, senyum terus, terapi itu. Dan jangan bikin orang sukdon terus, ini kenapa sih cemberut, padahal memang giginya tonggos gitu. Ya. Itu yang pertama. Ingat, waktu masuk suami, waktu keluar suami, waktu datang suami atau waktu berangkat suami, senyum. Kenapa? Senyuman itu sangat-sangat menyihir, mengikat cintanya suami, sehingga apa? Ngelihat perempuan pun yang kayak gimana, kayak artis pun enggak bakal ngelihat ya. Ingat kepada senyuman yang di rumah sana. Ingat ya. Yang kedua, kalau kita berbicara, Kalau kita berucap, kalau kita ingin mengungkapkan sebuah ibarat, carilah ibarat yang enak didengar. Kita inginkan, tujuannya ini semua apa? Meluluhkan cita suami. Paham? Ibarat yang enak. Sehingga kalau suami itu mau marah-marah, kalau sudah ibaratnya itu enak itu. Kemarin itu ada di televisi Arab, ajib. Seorang nenek dan kakek yang sudah tua. Karena enggak ada nenek kakek enggak tua. Umurnya yang kakek 76, yang perempuan itu 67, beda 10 tahun. Sekian lama hidup rumah tangga, itu masih gandeng tangan jalannya. Romantis dan harmonis, bahkan anaknya gak bisa meniru dia. Dibawalah ke televisi, ditanyakan oleh presenter, apa sih rahasianya? Apa dia bilang? Rahasianya itu bukan di tangan suami. Rahasianya itu berada di tangan istri. Suami itu manusia biasa, jangan pernah kita menganggap kita mempunyai seorang suami yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tapi bisa menyempurnakan, kita yang bisa menyempurnakan. Kita besar istri. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saya dimarahi sama suami karena saya melakukan kesalahan atau suami ada masalah, saya jadi sasaran. Apa yang aku lakukan? Aku diam. Aku diam saja. Gak membantah. Gak ngomong, sedikit pun gak ngomong. Diam. Jadi setelah itu, setelah dia selesai, jangan disanggah, setelah selesai, aku pergi ke dapur, aku bikinkan minuman, aku berikan kepada. Aku masih diam, tidak berbicara apa-apa. Pasti suami kita akan memulai perkataan kepadaku, maaf itu, tadi aku berkata begini, itu maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begitu. Selalu itu. Karena apa? Itu sifatnya atasan itu kepada bawahan seperti itu. Jadi kalau atasan ngomong, dia bawahannya. Kalau sudah berbicara, dia merasa setara sama dia. Nggak terima dia. Camkan baik-baik. Jadi kalau dimarahi suami, diam. Tahan, pahit man. Tahan. Tetap senyum. Nah, ini yang dilakukan oleh Habib Ahmad, almarhum, datuknya ini. Habib Ahmad itu sabarnya orang. Sabarnya orang. Dia itu kalau sama anaknya enggak mukul, diam aja. Kalau saya diam, orang anak tahu. Anak-anak apa? Mama-mamanya tahu lagi marah itu. Sedangkan neneknya almarhumah itu agak keras orangnya. Sehingga kalau sudah marah-marah itu, Habibnya ini diam aja. Tawa aja. Ketawa aja gitu. Enggak dijawab. Sampai dia ngomong-ngomong sendiri, marah-marah sendiri, tinggal sendiri. Aduh. Karena dia tahu, dia orang akil. Kakeknya itu orang yang jadi cara menghadapi seorang istri yang bawel, seorang istri yang marah itu begitu. Habib Ahmad itu gak pernah ngomong, diam dia. Sampai dia sendiri yang ini ceritanya Amiaman pada anaknya sendiri, pada Ustaz. Jadi kalau dimarahi itu diam, ngomong apa dia diam. Sampai akhirnya apa? Dia pergi sendiri. Kalau dia pergi sendiri, nanti ketemu lagi lain sudah. Habib Ahmad Al-Hasni. Habib Abdurrahman putranya, abahnya yang cerita. Bukan Habib Ahmad, abahnya Habib Hasan. Kalau Habib Hasan, kebalikannya. Habib Ahmad keras. Itu bahkan saya pernah lihat sendiri. Itu kalau semua ada kuah, agak asin, banting maksudnya. Dari saya kerasnya. Nah, Ustaz berapa kali melihat ya. Beliau ini sudah diikat di pohon itu. Saya pernah lihat itu. Tapi Al-Fakir Alhamdulillah gak pernah diikat. Nah, jadi keras. Nah, jadi tidak. Ini Habib Ahmad Hasni, datunya. Jadi tidak pernah jawab. Harusnya seperti itu. Itu. Kemudian yang ketiga, hendaknya ketika suami itu memandang, pandang mata, pandang. Tapi matanya itu mata jam rotot, jam mendelik, gitu. Mandangnya itu dari rahmat. Tahu kan mana rahmat? Gini lah. Lihat pandangan sana. Gitu. Itu pandangan rahmat. Jadi pandangan itu ada pengaruhnya. Jadikan mata kamu itu di matanya. Ingat, jangan melotot, jangan mendelik. Tapi pandang dengan pandangan rahmat gitu. Kita akan meluluhkan. Terus, kalau ada sesuatu yang masalah yang kecil, jangan dibesar-besarkan. Karena apa? Kita harus melandasi kehidupan kita itu, segala sesuatu itu tercipta, terlaksana bukan sesuai dengan kehendak kita tapi kehendak Allah. Sehingga jangan dibesar-besarkan. Baik kita yang membuat atau istri yang membuat, jangan dibesar-besarkan. Terus, jangan pernah meremehkan suatu pekerjaan yang remeh tapi terkait dengan suami. Karena apa? Suami akan merasa bangga. Remeh. Saya masih teringat selalu kalau saya itu menyiapkan anduk, menyiapkan kaos, menyiapkan celana. Celana, sudah saya jelaskan celana yang mana. Ya. Pokoknya keluar dari kamar mandi, saya melihat di atas kasur sudah tersedia, senangnya luar biasa. Wallahi ladzim, saya senang. Ustaz lagi tidur, tiba-tiba ustazah itu ngambil selimutnya, diselimuti ustaz. Oh, itu luar biasa. Mengena, luar biasa. Nah, itu dilaksanakan. Jangan diremehkan. Hal-hal yang kecil. Dan kita mau buka sesuatu, dibukain bajunya. Oh, luar biasa senangnya. Jangan cuma sarungnya doang. Nah, itu. Ngerti? Udah, jangan sengeras anak-anak pondok. Udah, selesai. Terus. Perhatian kepada suami ketika dia sedang sakit. Nanti enggak? Sakit pusing, perhatiin. Misalnya apa? Beliau sedang ada masalah, misalnya. Maka kita harus tahu, kita harus menjadi seorang yang pemaham. Oh, dia ada masalah. Kita harus hibur-hibur, senangkan, gembirakan, tertawakan. Harus bisa, tahu. Dan yang paling tahu dengan suami itu siapa? Istri harusnya. Kalau enggak, itu istri yang enggak tahu diri. Harusnya itu istri yang paling tahu. Itu. Senang kan kalau lihat orang senyum kan? Nah, ya. Jadi orang senyum itu senang. Yang lihat orang senyum. Nah, kan enggak enak lihat. Nah, senyum terus. Itu senjata utama kita. Terus. Hendaknya kita itu harus melakukan sebuah romantisme sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melaksanakannya. Baik dari suami, melaksanakan. Baik dari suami maupun dari istri. Ngerti gak? Paham? Misalnya apa? Kita datang suami, kita cium tangannya, kita hormati. Nah, itu harus seperti itu ya. Paham? Romantisme itu namanya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika seorang istri, paham, Sayyidatuna Maimunah akan naik ke unta, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi duduk sambil meletakkan pahanya itu di situ, dinaiki oleh Sayyidatuna Maimunah naik ke atas unta. Dipakai enggak? Dibukain pintunya. Nah, gitu. Itu dilakukan oleh suami maupun istri. Itu artinya yang menimbulkan romantisme dalam kehidupannya. Kemudian ada lagi suatu hal yang banyak diremehkan oleh para istri. Apa itu? Cara menyuguhkan baik makanan maupun minuman. Baik, itu penting. Baik, cara menyuguhkan makanan atau minuman itu penting. Makanannya enak, ya. Minumannya enak, tapi cara penyuguhannya itu enggak enak, itu terasa enggak enak. Makanannya enggak enak, tapi cara penyuguhannya enak, itu terasa enak sekali. Nah, jadi servis itu dalam segala hal dalam rumah tangga itu yang paling penting. Jadi gimana caranya bawa makanan, makanan itu yang rapi, cara bawa makanannya dan sebagainya, itu suami itu merasa terkesan. Nah, itu ingat-ingat. Kalau seumpama seorang suami itu tampak dia itu sedang marah, apa yang harus dilakukan oleh istri? Tadi sebutkan tadi, diam. Jangan marah, Bapak. Diam. Tunggu sampai 2 menit kira-kira datang lagi. Bawakan teh, bawakan kopi, bawakan makanan. Kalau dia kelihatan masih marah, keluar lagi. Nanti datang lagi. Nah, nanti pasti dia akan mengungkapkan apa sebabnya, kenapa dia marah dan sebagainya. Kemudian hendaknya seorang istri itu selalu menjaga mata suami, jangan sampai tampak tidak baik di matanya. pertama bangun tidur yang pertama kali dipegang apa? Sisir, rapi, bedaan. Jangan pas mau ke kondangan bedakan. Tapi di rumah enggak pernah bedakan. Nah ini, itu salah. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menghormati suami dengan kita itu berdandan secantik mungkin. Keren. Kepada seorang suami seperti itu. Lalu jangan pernah membuka rahasia suami. Karena rahasia suami itu adalah rahasia keluarga. Harga diri suami adalah harga diri keluarga. Kalau semua seorang istri itu membukanya atau menyebarkannya, berarti telah menghancurkan rumah tangga sendiri. Kemudian pada waktu momen-momen tertentu, misalnya hari kelahiran, hari perkawinan, maka hendaknya kita memberikan suguhan-suguhan atau pelayanan yang spesial. Itu ada kesan tersendiri pada seorang suami. Kemudian yang tidak lupa, yang harus tidak dilupakan adalah di dalam cara kita menghormat kepada seorang suami, hendaknya dilibatkan anak-anak. Artinya apa? Perintahkan anak itu untuk hormat pada ayahnya. Gini loh, kamu gak boleh begitu sama ayahmu. Dan lihat ibu gimana sama ayah. Nah gitu. Sehingga apa? Semuanya itu harus hormat. Di rumah ini harus hormat semuanya. Sehingga ayahnya itu, suaminya itu merasa dirinya itu sebagai raja. Nah itu juga jangan diremehkan. Itu berkesan di dalam hati seorang suami. Hormati keluarganya. Keluarga itu yang bisa diceraikan. Kalau istri itu orang lain. Jadi keluarga, apalagi orang tuanya, saudaranya, kalau datang itu kita muliakan, kita senangkan. Kita tampakkan kepada mereka bahwasanya kita itu senang kepada mereka karena cinta atau sayangnya kita kepada istri atau kepada suami. Nah itu sangat berkesan itu. Kenapa? Nanti suami itu gak bisa apa-apa karena semuanya itu menyaksikan dengan yang baik. Sehingga mau tidak mau dia akan membalas kepada istrinya dengan yang baik juga. Jangan pernah menyalahkan suami. Ini penting ya. Ketika dia itu datangnya terlambat atau ketika dia itu sampai tidak tepat waktunya. Kalau dipermasalahkan itu sesuatu yang paling menyusahkan dan paling menyudutkan. Dan itu dia suka sesuatu itu. Kenapa? Seorang pemimpin di atas. Sehingga kalau digitukan, maka dia itu merasa tersudut. Orang laki itu egois. Kalau dia bertanya pada istrinya kenapa terlambat, nah itu pantas. Tapi kalau istrinya yang bertanya pada suaminya, nah itu yang salah. Karena dia masih tersinggung. Cuma dia itu tidak mengungkapkan, takut jadi masalah. Nah, jadi hendaknya udah diam saja. Atau enggak mengurangi apapun. Nah, itu. Kemudian jangan banyak bersambat atau mengadu. Mengadu hanya kepada siapa? Allah. Percuma mengadu pada suami. Apa yang kita dapatkan dari suami yang tidak sesuai, biarkan dalam hati. Kita minta pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena seorang suami itu, seorang laki-laki itu pengennya, karena egoisnya, dia pengen istri itu sempurna dalam menghibur, sempurna dalam membahagiakan, sempurna dalam menyenangkan, bukan menambah-nambah beban. Itu egoisnya laki-laki itu. Tapi kita kalau mau mendapatkan cintanya, begitu caranya ya. Terus jangan pernah membandingkan suami dengan siapapun juga, dengan seorang laki-laki di dunia. Jangan pernah. Karena suami pasti dia merasa tersinggung karenanya. Tapi kita katakan, gak ada seorang laki-laki yang sepertimu di dunia, semuanya gak ada. Nah itu senang dia. Tapi kalau sudah dibanding-bandingkan, pasti itu menusuk dan menghujam dalam hatinya gitu. Itu yang dirasakan oleh sang suami. Kemudian jangan menunggu sampai seorang suami itu yang meminta maaf, tapi kita yang memulai. Kalau ada masalah, jangan menunggu seorang suami itu meminta maaf, tapi biarkan kita yang memulai. Bahkan kita katakan, enggak, kamu yang enggak salah, aku yang salah. Nah itu sangat terkesan pada seorang suami, sehingga dia itu akan respect pada istrinya. Kemudian kalau bisa, ketika kita sholat jamaah, kenapa? Kebersamaan kita dalam makan, kebersamaan kita dalam tidur, kebersamaan kita dalam sholat, kebersamaan kita di dalam ketika kita ngeteh, ngopi dan sebagainya, itu sangat-sangat berkesan kepada seorang suami dan tidak akan dilupakan. Nah, dan Yang terakhir adalah hendaknya tidak suka membebani suami dengan permintaan atau menuntutnya melakukan sesuatu yang bukan di dalam kemampuannya. Dan karena itu akan menyudutkannya dan membebaninya. Dan seorang suami itu beda sama perempuan. Laki-laki itu beda. Jadi pikiran yang membebani itu sedikit saja itu sudah akan merubah mimik mukanya. Dan berbeda sama perempuan. Kalau perempuan itu bisa diselewengkan, bisa dilarikan kemana-mana. Tapi kalau laki-laki dia bisa. Nah, oleh karena itu, maka itulah diantara tip-tip kalau seumpama kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, atau yang disebut dengan baiti jannati. Ditambah lagi, jangan pernah ada permasalahan sampai di melebihi satu hari satu malam. Jangan ada permasalahan, langsung kita minta maaf. Siapapun itu harus kita memulai dengan minta maaf, sehingga apa, setan tidak terlalu menguasainya. Nah, itu ya, jadi hendaknya seperti itu. Nah, itulah apa yang saya sampaikan, semoga berguna bagi kita semuanya. Harapan kita semuanya, semoga kita semua termasuk sukses melewati ujian di dunia sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang dai, sebagai seorang daiya, sebagai seorang ustadz maupun sebagai seorang ustazah, apapun kita, dimanapun kita, maupun apa kondisi pada saat itu kita, hendaknya kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, menjawab semua kebaikan, semua keburukan dengan kebaikan, dan berakhlak yang baik kepada semua orang. Itulah rahasia dan senjata kita dimanapun kita berada, dengan harapan semoga kita dinaungi rahmat Allah, riayah Allah, hidayah Allah, taufik dan semuanya anugerah Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Dan yang paling besar yang kita harapkan, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Silakan. Demikianlah kajian seminar kita yang berbagi mewujudkan sambiga di rumah tangga baik jernati. Semoga segala titik meraih cinta suami dapat kita ambil intisarinya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujudlah mahdiga di rumah tangga baik jernati. Amin. Sebelum acara ini diakhiri dengan doa, kami selalu pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa laniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fa la nadzunubana. Allahumma salaka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta 'alaina wa ridha bima qasamta 'alaina ya dzal jalali wal ikram. اللهم اغذي في قلوبنا رجاء وتراجعنا من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم دوفت عنه قوتنا وقصر عنه أعمالنا ولم تنتهي لربتنا ولم تبلغه مسالتنا ولم يجرى سنتنا بما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليكين. فهس نبي يا رب العالمين. اللهم سألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشر كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من شر ما سعدك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اغفر لنا ووالدينا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Yeah.